tenang. Jadi tenanglah yang tenang, yang lain jangan tanya yang lain. Simpan dalam rahsia, dalam tangan. Perhatian, perhatikan gerakan naungan bersatu. Paci-paci Borneo bergerak ke Kuala Loko. Lu baru angkat baju dan nak tuju buka buku. Masih tunduk malu, masih tunduk cari ilmu. Masih lagi buka buku, masih hormat orang dulu. Ikut cara dulu, biar dulu dah berlalu. G, kau bukan gangster shit. Kau nak gang the shit. G, better break. Jangan sampai over break. Better watch out, watch out. Kalau barang tak lego, kalau barang tak nego, jangan paksa tujuh nabo. Jangan paksa kau, don't get it. Get it, get it. Kau 360, homie semua gila-gila. Jari cucuk demi sumpah, itu sampai bila-bila. Rahsia ku takkan tumpah, itu tanda ku setia. Langkah tertera, langkah tentera. Kalimatku mandat merah. Hey, sorak tapi bibir tak bergerak. Rancak tangan menari mencorak. Porak bibir mengada di borak. Rancak satu nusul ni berarak. Tiga calit saudara, tiga sulit rahsia, tiga belit bendera, tiga sarungku warna. Aku takkan pergi, tapi tolong janji dulu. Aku tak nak pergi, tapi sayang janji dulu. Jadi sayang buka matamu, tolong lihat apa yang ku mahu. Janji sayang jika bila kau perlu, tolong jerit namaku. Janji kau sabar, tunggu sebentar. Nyawaku hantar jadi cagaran. Janji kau jaga, tunjukkan arah. Jangan kau biarkan. Sayang ku lakukan apa saja untukmu, hanya dirimu. Jadi janji dulu sayang, janji jaga dirimu selalu. Aku kejar masa, kejar bukan suka-suka. Layan dia buang masa, biarkan orang kat bawah. Jadi kita atur langkah, langkah berjaga-jaga. Ramai masih mahu cuba, tapi tak cukup senjata. Jadi pandangan aku berbeza, kita tak pernah sama. Aku tak pernah dengar nama, aku tak nampak mana muka. Jadi kau rasa kau siapa? Tak pernah kisah siapa dulu sentuh karam. Hormat aku haram bila lain cara salam. Itu kau banyak ragam, shut the fuck up, baik diam. Tak nak tengok jadi tengok depan. Tak nak laju jadi tolong pelan. Tolong pelan rancang sehabis baik. Bila masa habis kau buang balik. Buang balik jangan throwback. Barang kau throwback jadi try let let let. Sit down barang tak go. Baik shut the fuck up. 302 putarannya 360 gandingan 7 berkembang. Jangan cuba petik kasar, takut jangan sabar hilang sedar. Budak banyak cakap besar, lupa belajar balik dari dasar. Lu tembak ke sasar, sabar sebentar nyawa aku cagar. Sini tanda banyak cakap, turun dulu. Turun dulu, turun dulu. Jadi jangan banyak cakap, buat dulu. Buat dulu. Susah senang bersama atas darah aku sumpah. Loyal tidak tak janji sampai bila-bila. You know the drill, sila, sila. So, keep it real, ilah. The line tengok, the line tengok. Bapaknya bunyi ni, bawa turunlah line tu. Macam-macam line, main macam-macam hand sign. Sini banyak line, semua sign boleh main. Son, say 302, my homie straight killer. Budak baru nak feel gila. Bukan oji, belum oji, tapi semua ada gila. Mari cuba bila-bila, jangan malu sila-sila. Bukan dari kayangan, bukan juga pahlawan. Mau kawan kita kawan, mau lawan jangan. Ini bajau tuaran, tapi darah orang Iban. Jalan tidak kosong, pisau Bugis dekat tangan. Ngaku-ngaku jagoan, bila sarung baju ikut kawan. Cerita macam-macam kawan dia Tuhan. Cerita payung besar, tapi basah kena hujan. Biasalah, baru belajar mencorak guna tangan. Hairan, semua dia mau langgar. Bodoh pendek kakal, bila sendiri dia gegar. Baru belajar Muay Thai, semua dia bawa try. Rupanya dia cuma berani bila ramai. Takut bila kena ayau, diam pura-pura mamai. Panggil veteran turun padang, letak G dalam tirai. Besok apil balik bawa kampung turun bandar. Nak risaulah, lain kita mana-mana sandar.